Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Qur'an, masih pada surat Al-Mujadilah. Kita telah sampai pada ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina adzabun muhin. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, yuhadduna Allaha wa rasulah, yang menentang, yang menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kubitu kama kubital ladzina min qablihim, mereka akan dihinakan, dibinasakan sebagaimana telah dihinakan atau dibinasakan umat-umat sebelum mereka. Wa qad anzalna ayatin bayyinat, dan sungguh kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah menurunkan ayat-ayat, tanda-tanda, bayyinatin yang jelas. Walil kafirina adzabun muhim, dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Taib, ayat ini ma'asyiral muslimin dan ayat yang setelahnya adalah ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang menentang Allah Subhanahu wa taala, yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kufur kepada ayat-ayatnya, ya, menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala dan menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka terancam, ya, dengan siksaan yang sangat pedih, kehinaan di dunia dan kehinaan nanti di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yuhadduna Allah, sesungguhnya orang-orang yang, ya, menentang, yuhadduna Allah itu artinya menentang, menyelisihi, ya, menentang Allah Subhanahu wa taala, yakni menentang syariatnya, melawan, menggugat syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak pada zaman kita sekarang, orang-orang yang tidak terima dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, menggugat, mendustakan, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala, melawan, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat berbahaya, ya, orang-orang yang menentang Allah, melawan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka ancaman yang sangat keras, kehinaan di dunia dan kehinaan nanti di akhirat. Kemudian wa rasulahu, dan rasulnya di sini digabungkan. Kenapa? Karena siapa yang menentang rasul pada hakikatnya adalah menentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana siapa yang taat kepada rasul berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Siapa yang tidak taat kepada Rasul berarti dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat An-Nisa juga Allah mengancam orang-orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Dan orang-orang yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman, bukan jalannya para sahabat. Jadi menentang Rasul dan tidak mengikuti jalannya para sahabat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, nuwallihi ma tawalla. Kami akan sesatkan dia. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan campakkan dia ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Berarti siapa yang melawan Rasul, pada hakikatnya dia melawan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Makanya dalam hadis Bukhari Muslim juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku ini akan masuk surga kecuali orang yang ogah masuk surga, enggak mau masuk surga dia. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa wahai Rasulullah yang enggak mau masuk surga itu? Aneh dia. Ya, kata Nabi, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. "Wa man asani faqad aba." Siapa yang maksiat kepadaku, ya, menentangku, menyelisihiku, maka dia berarti ogah masuk surga. Ya, maka ini ancaman bagi orang-orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menggugat syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan, ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, perintah-perintahnya atau larangannya, menerjang larangannya. Ini bahaya. Ya, ini sangat berbahaya, apalagi sampai mengolok-ngolok, menghina, ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, kubitu, mereka akan dihinakan, ya, dihinakan di dunia dan dihinakan nanti di akhirat. Kubitu maksudnya dihinakan, dibinasakan, dan itu sunnatullah. Siapapun yang menentang Allah dan siapapun yang menentang Rasulullah, maka Allah akan hancurkan, Allah akan binasakan, sebagaimana umat-umat sebelum kita. Makanya Allah SWT mengingatkan, "Kama kubital ladina min qablihim," sebagaimana telah dibinasakan umat-umat sebelum mereka. Ya, ini sudah sunnatullah. Siapapun yang menantang Allah, melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dihancurkan. "Alam nuhlikil awwalin summa nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bukankah kami telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian, dan kami pun akan, ya, mengikutinya dengan orang-orang belakangan." Yani orang-orang belakangan pun akan dihancurkan kalau mereka, ya, sama kelakuannya seperti umat-umat sebelum mereka. Tatkala mereka membangkang kepada Allah, tatkala mereka membangkang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengindahkan aturan-aturan Allah, tidak mengindahkan peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Sejarah akan berulang. Sejarah itu akan berulang. Ya. Siapapun yang menentang Allah dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia enggak akan jauh berbeda dengan umat-umat sebelum kita yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kaum Nabi Nuh alaihi salam. dihancurkan oleh Allah SWT. Kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Lut. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah tatkala mereka tidak mengindahkan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang diutus kepada mereka. Ya, Allah berfirman tentang kaum Nabi Nuh misalkan. Di akhir-akhir surat Nuh, Allah mengatakan mimma khati'atihim uhriku faudhilu nara. Disebabkan dosa-dosa mereka, kesyirikan-kesyirikan mereka, maka mereka ditenggelamkan. Faudhilu nara, lalu mereka dimasukkan ke neraka. Ya, demikian juga ma'asyiral muslimin yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, yang bikin binasa umat-umat sebelum kita, dan ini harus menjadi peringatan pelajaran bagi kita, adalah cinta dunia. Cinta dunia ini telah membuat umat-umat sebelum kita dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bersabda, wallahi mal faqra ahsha alaikum walakin ahsha an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha ya summa ahlakatkum kama ahlakatsum. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian, tetapi yang aku khawatirkan kepada kalian manakala dunia dibentangkan kepada kalian lalu kalian berlomba-lomba mengejar dunia, lupa akhirat, sehingga Allah menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Manakala manusia sudah lalai ya karena fata morgana dunia, lalai dari akhirat ya, tergila-gila mengejar dunia, itu adalah salah satu faktor ya kebinasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula manakala kita ya apa namanya hulu berlebih-lebihan, ini juga menghancurkan kita, hati-hati. Kata Nabi, iyyakum wal huluwa fa innal huluwa ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dari sikap hulu berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan kepada orang soleh, berlebih-lebihan kepada Nabi. Ya, enggak boleh berlebih-lebihan. Hendaknya bagi kita untuk bersikap apa? Tengah-tengah. Tidak berlebihan tapi juga tidak meremehkan. Makanya termasuk karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang tengah-tengah, yakni tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Demikian juga yang bikin binasa umat-umat sebelum kita, ya, dan ini kehancuran dan kebinasaan suatu penduduk negeri, manakala yaitu menyelisihi rasul-rasul mereka. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang saya larang kepada kalian, tinggalkan. Apa yang saya perintahkan, lakukan. Fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wahtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena yang bikin binasa umat-umat sebelum kalian adalah banyak nanya yang enggak ada faedahnya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Nabi memerintahkan tapi mereka melanggar. Nabi melarang malah mereka menerjang. Itu yang bikin apa? Binasa. Dan yang bikin binasa juga ma'asyiral muslimin, umat-umat sebelum kita, dan harus menjadi kewaspadaan bagi kita, adalah pilih kasih dalam penerapan hukum, ya, penegakan hukum. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, innama ahlakal ladhina min qablikum, sesungguhnya yang bikin binasa umat-umat sebelum kalian, annahum idha saraqa minhumus syarif taraku, kalau yang mencuri, yang maling, yang melanggar, yang melakukan kriminal itu orang kaya, orang yang punya jabatan, bangsawan, maka taraku, mereka membiarkan. Maksudnya enggak dihukum. Wa idza saraqa fihi mudhaif, tapi kalau yang maling ya itu adalah orang yang lemah, orang fakir, orang miskin, aqamu alaihil had, maka mereka menegakkan hukuman padanya. Ya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, pilih kasih dalam penerapan hukum ini adalah salah satu faktor kehancuran suatu negara. Ya. Seperti ini dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita mengambil ibrah, pelajaran. Ya, seperti dalam ayat ini, orang-orang yang menentang Allah, menentang Rasulullah, mereka akan dihancurkan. Mereka akan dibinasakan sebagaimana umat-umat sebelum mereka. Demikian juga hal-hal, faktor-faktor yang tadi sudah saya sampaikan, hendaknya bagi kita untuk mewaspadainya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dan mengabarkan tentang faktor-faktor kehancuran umat-umat sebelum kita, bukan hanya sekedar untuk cerita, bukan hanya sekedar untuk dongeng, tetapi ya, tujuannya adalah agar menjadi ibrah, pelajaran bagi kita semuanya dan orang-orang setelah kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, waqad anzalna ayatin bayyinat, dan sungguh kami, Allah menyebutkan dirinya dengan diksi kami. Dan dulu sudah sering saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih diksi kami, nahnu, itu dalam bahasa Arab adalah untuk pengagungan dan penghormatan, litta'zim. Bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari satu. Karena kami itu bisa digunakan untuk satu orang dan bisa untuk lebih. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya dengan nahnu bukan berarti bahwa Allah lebih dari satu, tidak, tetapi untuk penghormatan. Ya, khatib aja kalau mengatakan kami wasiatkan kepada diri kami, padahal khatibnya cuman satu. Ya, jadi kami itu dalam bahasa Arab ada litta'zim, untuk pengagungan, untuk penghormatan. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala jelas esa, satu, tidak berbilang. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu adalah esa, satu, tidak berbilang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengkafirkan orang-orang yang berkeyakinan bahwa Allah lebih dari satu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu satu dari yang tiga, yaitu trinitas. Ya, dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Allah mengatakan waqad anzalna ayatin bayyinat, sungguh kami telah menurunkan ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Ya, yang dimaksud ayat di sini yakni Al-Qur'an. Ya, ayat-ayat syar'iyyah, karena ayat itu ada dua macam. Ayat syar'iyyah, tanda-tanda syar'iyyah, yaitu Al-Qur'an yang merupakan hujjah bagi para hamba sehingga tidak ada udzur bagi mereka untuk menyelisih Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua adalah ayat kauniyah, tanda-tanda yang sifatnya kauniyah, seperti langit, bumi, ya, lautan, gunung. Ini tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Dalam segala sesuatu terdapat tanda yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah esa, ya. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya Al-Qur'an. Menurunkan Al-Qur'an, ayat-ayat yang jelas. Di sini menunjukkan kepada kita faedah penting. Satu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy, tinggi di atas langitnya. Dari mana? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan. Yang namanya menurunkan atau turun itu dari atas ke bawah. Dan ini salah satu dalil di antara ribuan dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas langitnya, di atas arsy-Nya. Salah seorang ulama madhab Syafi'i pernah mengatakan, fil Qur'ani alfu dalilin tadullu ala fauqiyatillahi jalla wa'ala. Di dalam Al-Quran itu terdapat 1000 dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas langitnya, di atas arsy-Nya. Ya, enggak main-main, 1000 dalil. Kita satu dalil saja sudah cukup sebenarnya. Apalagi kalau ribuan dalil. Maka hanya orang yang sombong yang mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas langit-Nya. Ya. Dan ayat ini juga memberikan faedah kepada kita, faedah yang kedua yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia adalah kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Dia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan rekayasa buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi, waqad anzalna ayatin bayyinat. Kami telah menurunkan ayat-ayat yaitu Al-Qur'an yang sangat jelas. Bayyinat itu jelas. Makanya Al-Qur'an itu jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 97, qad fassalnal ayat liqaumi ya'lamun. Sungguh kami telah memerinci sejelas-jelasnya ya ayat-ayat kami bagi orang yang mengetahui. Jadi Al-Qur'an ini jelas. Tidak ada yang samar. Ya, tidak ada yang tidak jelas. Hanya kita mau mempelajarinya apa enggak. Kalau kita mau mempelajarinya jelas. Ya, Al-Qur'an ini dipermudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an itu. Dimudahkan. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau membacanya, mempelajarinya, enggak sulit kok, gampang. Makanya salah kalau ada orang mengatakan, "Oh, Al-Qur'an itu sulit, hadis itu sulit." Udahlah kita pasrah bongkoan aja sama ustaz, kiai, taklid aja. Ya, sama mereka. Kita ini orang awam, enggak ngerti apa-apa, udah pasrah aja. Salah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti dalil, untuk merenungi Quran, untuk mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mengikuti ucapan orang. Karena ucapan orang itu bisa benar, bisa salah. Bukan pedoman, bukan pegangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti apa kata banyak orang, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran kebenaran tidak dilihat dari ucapan orang banyak atau dikit, tidak, tetapi dilihat dari dalil. Taib walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir, yaitu kafir kepada Allah ya, dan kafir kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ini orang-orang kafir, adzabun muhin, mereka mendapatkan azab yang sangat pedih, mencakup ya orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Karena enggak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab yakni Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Jadi orang-orang kafir itu mencakup ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang musyrik. Ya, kalau ada orang mengatakan bahwasanya Yahudi dan Nasrani itu tidak kafir, ahlul kitab itu tidak kafir, wah ini bahaya. Karena berarti dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang mereka kafir, kok kita mengatakan enggak kafir? Ini kan namanya apa? Ngelawan Allah Subhanahu wa taala, nantang Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan oh ya Allah, enggak benar ucapanmu itu bahwasanya ahlul kitab itu kafir. Yang benar mereka itu enggak kafir, mereka cuma non muslim aja. Nah, ini bahaya ini. Ya, ini bahaya. Karena berarti menentang Allah Subhanahu wa taala, ngelawan Allah Subhanahu wa taala, menggugat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Ya, jelas. Ya, karena neraka itu enggak ada yang enak neraka itu. Seringan-ringannya ya, azab di neraka itu sangat pedih. Dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang paling ringan siksaannya di neraka adalah Abu Thalib. Ya, dipakaikan sandal di kakinya, langsung mendidih meleleh otaknya. Bayangkan, itu paling ringan. Ya. Makanya hendaknya bagi kita semuanya ma'asyiral muslimin berupaya bagaimana kita bisa selamat dari siksa neraka. Tidak ada artinya kesuksesan kita di dunia, mendapatkan harta yang melimpah, mendapatkan jabatan dan tahta, hidup ya terkenal di dunia, tapi ternyata kita nyemplung di neraka. Apa artinya? Enggak ada artinya. Kebahagiaan dan kesuksesan yang sesungguhnya adalah di akhirat, tatkala kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang hakiki yang harus kita cari, yang harus kita usahakan. Ya, bukan kebahagiaan yang semu, yang palsu, yang banyak orang sekarang tergila-gila mengejarnya, yang itu padahal hanya sesaat saja. Banyak orang mati-matian hanya sekedar bisa bangun rumah. Misalkan bisa bangun rumah, mulai dari kecil sampai tua, ya, yang dia pikirkan cuma bangun rumah. Setelah bangun, mati. Setelah bangun, mati. Dunia ini hina. Coba kalau kita naik pesawat itu, semegah-megahnya rumah kita, ya, bangunan yang masya Allah, misalkan yang besar, ya, bangunan yang tinggi, menjulang. Kalau kita naik di atas pesawat itu, kita lihat dari atas, apa? Kecil sekali. Kecil sekali. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menilai bahwasanya dunia dan isinya itu hanyalah enggak lebih dari sayap nyamuk. Ya. Kalau kita naik pesawat itu jelas sekali. Jelas sekali. Itu akan memudahkan kita memahami ya bagaimana sering Allah Subhanahu wa taala menganggap di dalam Quran, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sering kali mengingatkan kepada kita tentang hinanya apa? Dunia. Ya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu wa huwa nasu wallahu 'ala kulli syai'in syahid." Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, ya ba'asuhumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka. Itu pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia dari alam kubur mereka, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak memakai sandal, dalam keadaan tidak berkhitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tuhsarun nas yuhsarun nas au yub'asun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan ghurla Besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia dalam keadaan khufatan, telanjang. Khufatan tidak bersandal, uratan telanjang, ghurlan tidak berhitan. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, nanti kalau begitu ya, orang saling melihat dong." Karena para sahabat wanita ini pemalu gitu kan. Bagaimana nanti aurat kita dilihat oleh laki-laki? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-amru asyaddu min dzalika ya Aisyah." Wahai Aisyah, keadaan saat itu apa? Panik. Orang enggak bakalan punya pikiran yang aneh-aneh. Itu kalau di dunia ngeres biasanya. Tapi kalau di akhirat nanti enggak ada orang pikiran aneh-aneh. Panik semuanya. Orang kita di dunia saja kalau kondisi lagi ada musibah, lagi ada tsunami misalkan, itu udah enggak mikirin macam-macam udah. Yang ada dalam pikirannya adalah gimana caranya bisa selamat. Ya, saya pernah kemarin pas di Lombok, pas ada bencana di sana, mereka cerita, pas lagi gempa itu, masya Allah, ya semuanya nggak mikirin itu, istrinya, anaknya, pokoknya yang penting lari, gimana caranya bisa selamat. Baru kalau sudah aman nyari-nyari, di bujuku ya, mana anakku, ya itu. Jadi pada saat itu udah nggak mikir lagi, nah malam-malam listrik mati. Ya, yang penting pokoknya selamat. Ya. Subhanallah. Itu kalau di dunia, bagaimana nanti di akhirat? Yauma yafirrul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuhni. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ayahnya, dari ibunya. Ya. Masing-masing semuanya sibuk dengan apa kondisinya sendiri-sendiri, dengan keperluannya sendiri-sendiri. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fayunabbi'uhum bima amilu." Lalu Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada mereka setelah dibangkitkan, Allah akan kabarkan mereka tentang apa yang mereka lakukan di dunia. Semuanya akan ada totalannya, semuanya ada laporannya, semuanya ada catatannya, gak ada yang terlewatkan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 49, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka mengatakan, celaka kita ini. Ya, gimana catatan ini? Yang tidak meninggalkan perkara kecil dan besar kecuali tercatat. Artinya masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah yang besar, semuanya lengkap, komplit, gak ada yang terlewatkan. Sedetail-detailnya laporan kita di dunia, banyak yang terlewatkan. Tapi laporan besok pada hari kiamat ya lengkap komplit, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita katakan, semuanya ada totalannya, semuanya ada laporannya, semuanya ada hitung-hitungannya. Wa nasu ahsahu, Allah mencatatnya. Wa nasu, tapi manusia apa? Lalai. Kita sering lalai dengan apa yang kita lakukan. Kita sering bermimpi, menghayal ya, bahwa kita ini calon penduduk surga. Ya, padahal dosa kita banyak. Makanya ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita untuk banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dalam sehari berapa kali? Ya. 100 kali beliau istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita lebih utama untuk banyak istighfar karena kita ini banyak dosanya. Ya, dan sebagai faedah bahwa intisari dakwah seluruh para nabi itu tercakup dalam 4 hal. Semua para nabi dakwah mereka sepakat tentang 4 hal ini. Yang pertama adalah at-tauhid, tauhid, yaitu mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah saja. Yang kedua, ittiba, yaitu mengajak manusia untuk taat kepada Nabi, ya, dan tidak menyelisihi para Nabi. Dan yang ketiga adalah takwa, takwa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya wasiat takwa adalah wasiat sejak untuk Nabi dan juga untuk umat-umat sebelumnya. Yang keempat adalah istighfar, ya, adalah istighfar. Ini digabung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayat. Di antaranya yaitu dalam surat Hud, di awal-awal surat Hud, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengatakan alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah. Ini tauhid, hendaknya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Innani lakum minhu nadhiru wa bashir, saya adalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Ini ittiba, ya, kepada Rasulullah SAW. Kemudian wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih, hendaknya kalian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya. Ya, jadi inti dakwah para rasul terangkum pada empat hal itu. Taib, wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Subhanahu wa taala maha, ya, mengetahui. Ya, sedetail sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Taib. Dari ayat-ayat ini dapat kita ambil, dua ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah kehinaan dan kehancuran bagi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Siapapun orangnya yang menentang, melawan Allah dan Rasulnya, maka dia pasti akan binasa. Ya, itu sudah sunnatullah, ya, yang tidak bisa berubah-ubah. Yang kedua, bahwasanya menentang Rasul berarti sama saja menentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kehinaan dan kehancuran pula bagi orang-orang yang menentang Rasulullah, merendahkan sunnah Nabi, bahaya. Kata Imam Ahmad, man radda hadisan Nabi faqat fahuwa ala syafa halaka. Siapa yang menolak hadis Nabi berarti dia di ambang kehancuran. Dan Nabi SAW bersabda, innama ju'ila dhullu was-sagharu ala man khalafa amri. Kehinaan dan kehancuran bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku. Dan yang ketiga, ya, di antara faedah dari ayat ini adalah penetapan tentang ketinggian Allah di atas arasy-Nya. Diambil dari tadi, waqad anzalna, kami menurunkan. Dan yang namanya turun atau menurunkan itu dari atas ke bawah. Dan ayat-ayat dan hadis tentang ketinggian Allah di atas arasy banyak sekali, ya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Bahkan ini sudah menjadi kesepakatan ijma para ulama, dan para ulama tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, bukan makhluk, ya, datangnya dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buatan, dongeng Nabi Muhammad, enggak, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah, ya, pedihnya neraka, siksaan di neraka. Walil kafirina adzabun muhin, ya, pedihnya azab neraka, ya, kita enggak akan kuat dengan kedahsyatan, ya, siksaan api di neraka. Maka hendaknya bagi kita untuk berusaha dan banyak berdoa agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah kita beriman dengan adanya hari kebangkitan, bahwa manusia setelah mati pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditegaskan dalam Quran, dalam hadis, dan kesepakatan para ulama. Siapa yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, maka dia kafir. Sebagaimana Allah berfirman, za'amal ladzina kafaru allayyub'asu. Sungguh telah orang-orang kafir itu menyangka bahwasanya mereka tidak dibangkitkan. Berarti yang berkeyakinan tidak ada hari kebangkitan adalah orang-orang kafir. Baik. Dan diantara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwa manusia akan dibalas sesuai amal perbuatan mereka. Maka hendaknya bagi kita mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.